Halo semua sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda hari ini? Sehat? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Kita akan mendiskusikan sebuah topik yang tentunya berasal dari pertanyaan para subscriber. Dia bertanya seperti ini: kenapa di dalam hidup ini kita selalu sulit untuk menyelesaikan segala problem yang kita alami? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya tidak memberikan sebuah tips, tetapi saya sedikit memberikan sebuah gambaran tentang sebuah cerita, yang mana di dalam cerita ini bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang kita bahas tersebut. Ceritanya kayak gini, teman-teman. Dahulu kala ya, ada seorang raja yang memenjarakan seseorang. Raja ini berkata kepada seseorang ini, "Saya kasih kamu waktu selama 12 jam untuk meloloskan diri dari penjara ini. Kalau kamu berhasil meloloskan diri, gak apa-apa kamu pergi dan saya gak akan mencari kamu lagi. Saya gak akan berusaha untuk menangkap kamu lagi. Kamu bebas. Tetapi kalau selama 12 jam itu kamu tidak bisa meloloskan diri, dan prajurit saya ketika dia kembali ke dalam tahanan ini dia masih melihat kamu, maka saya akan menyuruh prajurit saya untuk mengeksekusi kamu." Nah, orang yang di penjara ini pun setuju. Kemudian raja pun bersama dengan prajuritnya pergi. Orang yang di dalam penjara ini pun berusaha untuk meloloskan diri seperti apa yang diperintahkan oleh raja. Dia naik ke atas ya. Sampai di atas sana, ternyata dia tidak menemukan sebuah celah untuk bisa keluar dari tahanan tersebut. Dia baru sadar setelah sampai di atas, ternyata dia berada di atas menara yang sangat tinggi. Dia berpikir kalau dia loncat dia bakalan mati, dan dia gak tahu keluar dari mana kalau di atas. Dia kembali ke bawah lalu berpikir dan mencari jalan lain. Ternyata di bawah sana ada sebuah lubang, semacam terowongan yang sangat kecil dan hanya bisa dilewati dengan cara merangkak. Pada awalnya dia gembira, gitu ya, karena dia berpikir mungkin ini adalah jalan keluar yang bisa saya lewati. Dia jalan terus, dia jalan sampai pada ujungnya ditutupi oleh sebuah baja yang mana dia tidak bisa keluar dari sana. Dia pun merasa sedih, kemudian kembali ke atas kepada tahanan yang semula. Dia sudah berputus asa dan dia menganggap bahwa tidak ada jalan keluar di sana. Lalu tak terasa waktu pun sudah habis. Kemudian prajurit pun datang, kemudian membawa dia untuk dieksekusi. Di perjalanan dia bertanya kepada prajurit, "Wahai prajurit, kenapa tidak ada jalan keluar di dalam tahanan tersebut? Sedangkan saya sudah berusaha naik ke atas tapi tidak bisa. Saya berusaha ke bawah juga tetap tidak bisa." Lalu prajurit pun menjawab dengan santai, "Sebenarnya jalan keluar dari tahanan tersebut bukan dari atas, bukan dari bawah, tetapi dari pintu keluar. Karena pintu keluarnya itu tidak dikunci." Sontak kemudian dia pun terkaget. Dia merasa menyesal tidak keluar dari pintu keluar yang tidak dikunci tersebut. Nah, teman-teman, kira-kira apa motivasi yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Terkadang di dalam hidup ini, kita selalu mengerjakan sesuatu yang sulit dulu dibanding sesuatu yang mudah. Padahal, sebenarnya ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, selesaikan dulu yang mudahnya dulu, baru yang sulit. Kalau kita berusaha untuk menyelesaikan yang sulit dulu, lama-lama pusing, gak selesai-selesai. Dan kita terlalu menghabiskan waktu yang begitu banyak. Waktu ini terbatas. Sama halnya dengan orang yang ujian di sekolah. Ketika dia mengerjakan soal yang sulit dulu, dia tidak akan pernah selesai-selesai. Karena dia selalu berpikir dan tidak menemukan jawaban. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah waktunya keburu habis dan dia tidak bisa mengerjakan banyak soal. Maka dari itu, kerjakan dulu yang mudah, setelah yang mudah dikerjakan baru yang sulit. Kalaupun kita berpikir dan gak bisa menjawab, setidaknya sudah banyak soal yang berhasil kita jawab. Oke, teman-teman, jadi itulah jawaban apa yang harus kita lakukan ketika kita menyikapi sebuah masalah dalam hidup kita. Seperti yang saya jelaskan tersebut. Kita nggak perlu pusing dan mengatakan bahwa tidak ada solusi, ternyata solusinya itu ada. Asal kita harus berpikir sederhana, tidak dibuat pusing, tidak dipersulit dengan pikiran-pikiran yang semestinya tidak harus kita pikirkan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Selalu salam, inspirasi.